dalam melindungi kita. Begitu juga doa ini. Pada saat kita baca, lalu kemudian kita datangkan keyakinan yang kuat bahwa Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita. Pada saat orang tua mengaitkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bajunya, anak kecil diikat, atau kita yang bisa membaca, kita datangkan keyakinan yang kuat, maka kita akan menikmati tidur yang begitu nikmat, begitu dalam, tanpa ada kekhawatiran apapun. Karena apa? Karena kita punya sebaik-baiknya pelindung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita baca ayat kursi, gak jadi bilang, kalau kita baca ayat kursi setelah sholat, bagaimana yang sudah mengikut seminar Khulashatul Madad, ya, di situ kita sudah membahas ada doa setelah sholat yang dibaca, diantaranya ayat kursi. Karena barang siapa orang membaca ayat kursi ba'da sholat, setelah dia sholat, maka di antara hadisnya, jarak antara dia yang baca dengan surga, itu hanyalah kematian. Artinya, barang siapa orang yang sholat, kemudian setelah sholat dia membaca ayat kursi, jikalau dia wafat, maka tempatnya langsung menuju surganya Allah Subhanahu. Masya Allah. Jangan pernah ada kita sepelekan daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, karena orang akan beruntung dengan mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ke-35, jika sulit untuk tidur di malam hari. Ini sebagian mengatakan doanya insomnia. Ada orang yang memiliki penyakit insomnia atau sedang bebannya banyak, pikirannya banyak, mau tidur matanya nggak merem-merem, pikirannya jalan terus. Atau ala kulli hal, namanya setiap manusia. Pasti ada satu waktu di mana dia mau tidur sulit. Maka bacalah doa Nabi Muhammad SAW berikut ini yang beliau ajarkan kepada sahabat Khalid bin Walid. Seorang sahabat Nabi Khalid bin Walid yang berjulukan Saifullah, pedangnya Allah. Sahabat Jalil, sahabat agung. Sahabat ini mengadu kepada Nabi SAW bahwa dirinya tidak bisa tidur di malam hari. Ini sahabat Nabi ini begini. Setiap ada masalah kecil, hal sepele, tapi ngadunya sama yang tepat. Karena kenapa? Kalau ngadu sama Nabi punya solusi. Dan kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Nabi yang begitu aktif dalam bertanya kepada Nabi, sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Sahabat Nabi Khalid bin Walid datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, aku ini sulit tidur malam. Maka Nabi SAW menganjurkan kepadanya untuk membaca doa ini. Allahumma waratin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khuduka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim ayni. Ini diantara doanya. Allahumma gharatin nujum. Ini juga dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, dalam doa ini, dalam kutipan riwayat Nabi SAW. Kita baca, Allahumma gharatin nujum, wa hada'atil uyun, wa anta hayyun qayyum, la ta'khuduka sinatu wa la naum, ya hayyu ya qayyum, ahdi layli wa anim ayni. InsyaAllah. Ini doa-doa, riwayatnya jelas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doa bisa dibilang juga untuk orang-orang yang menderita penyakit insomnia. Insyaallah dengan izin Allah dan dengan keyakinannya kepada Allah yang Maha menyembuhkan dan dengan keyakinannya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita enggak bakal ngucapin suatu kalimat, suatu kata kecuali diutuskan wahyu kepadanya. Doa ini pun berasal dari mana berarti sumbernya? Allah yang mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini doa dibaca insya Allah dengan keyakinan insomnia bakal hilang. Bahkan saya sendiri mengamalkan amalan-amalan ini. Kalau datang waktunya di mana tidur agak terlambat atau merasakan sulit terpejam mata, saya baca satu kali aja, alhamdulillah tidurnya jadi pulas. Di antara doa yang lain, jika tidak dapat tidur. Nah, ada doa yang lain. Allahumma rabbas samawati sab'a wa ma adallat, wa rabbal ardina wa ma aqallat, wa rabbas syayatina wa ma adallat, kulli jaran min syarri khalqika kullihim jami'an, an yafruta alaiya ahadun minhum, أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. رواه الترمذي. Ini hadis semua, ini ucapan semua adalah hadis. Mau pilih mana? Silahkan. Yang tadi atau yang kedua. Baik, di antara amalan. Ada lagi, di antara amalan. Jika sulit untuk tidur di malam hari, yaitu pertama membaca ayatul kursi. Pertama, kemudian membaca Thumma surat Ali Imran. Ayat 154. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ali Imran 154. Bagi yang mencatat, mungkin cukup mencatat surat Ali Imran ayat 154. Itu diantaranya. Untuk siapa yang mengalami kesulitan tidur, ini amalan-amalan datang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga datang dari Salafuna Shalihin. Faedah. Cara bagi seseorang supaya dapat bangun dari tidurnya pada waktu yang diinginkannya. Ini Masya Allah. Terkadang kita manusia mengandalkan alarm buatan manusia. Kita mengandalkan alarm buatan manusia, tapi terkadang, Masya Allah, karena ngantuk yang begitu dalam, karena syaitan mungkin yang begitu mempengaruhi, sehingga ada orang-orang yang bahkan sudah menyalakan alarm, alarm handphonenya, atau mungkin alarm jamnya, tapi kebablasan juga sholatnya. Atau mungkin niat mau bangun jam berapa, kelewatan. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa itulah alarm buatan manusia. Tapi ternyata di sini ada alarm. Alarm dari Allah. Alarm dari Allah untuk hamba-hambanya yang ingin taqarrub ilaih, yang ingin mendekatkan dirinya kepada-Nya. Alarm-alarm ini diriwayatkan, bilang di antaranya, Al-Imam Zirru bin Hubaisy radhiyallahu anhu, jika seseorang membaca 4 ayat di bawah ini sebelum tidur, maka dia akan bangun dari tidurnya pada waktu yang diinginkan. Jadi ini alarm handphone bisa enggak berguna. Alarm jam katanya bisa enggak berguna. Cukup dengan 4 ayat yang dia baca ini alarmnya datang dari Allah langsung. Mau bangun jam berapa? Saya mau bangun jam 1, saya mau bangun jam 2, saya mau bangun jam 3, Masya Allah. Terkadang tanpa kita sadari, pada saat kita tidur, kita masih terbangun. Entah itu karena kita ingin pergi ke kamar mandi, atau kita terbangun karena membalikkan badan, membalikkan tubuh kita, atau kita menyesuaikan posisi tidur kita terbangun. Tahukah kita bahwa pada saat kita terbangun, hakikatnya itu alarm alami dari Allah. Alarm alami dari Allah yang bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala sedang memanggil kita dengan seruannya, tidakkah kau ingin bersujud padaku? Tidakkah kau ingin beristighfar padaku? Tidakkah kau ingin memohon ampun padaku? Tidakkah kau memiliki hajat yang ingin kau pinta dariku? Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan alarm itu. Meskipun kita terbangun bukan karena memang sudah diniatkan untuk tahajud. Bisa jadi alarm ini diperuntukkan untuk orang-orang yang jauh dari Allah. Dia terbangun. Jika hatinya dan merongannya kuat, dia akan bangun, beranjak, mengerjakan, memenuhi panggilan Allah. Namun jika memang penyakit hati masih menyelubunginya, syaitan masih menguasainya, hawa nafsunya masih bergejolak pada dirinya, Dia hanya akan terbangun lalu kemudian dia akan melanjutkan tidurnya kembali. Itulah mengapa Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan di beberapa kitabnya, jika kita terbangun di waktu malam, meskipun terbangunnya mungkin hanya karena nyamuk yang menggigit, atau mungkin karena posisi tubuh kita yang kita rasa sakit, kemudian kita berbelok atau berpindah menyesuaikan posisi untuk melanjutkan tidur. Namun ada saat di mana kita terbangun. Atau mungkin ada hajat yang ingin kita penuhi. Kita pergi ke kamar mandi karena kita ingin membuang hajat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, sekalipun kau tidak berniat untuk sholat, kau tidak berniat untuk meletakkan dahimu di atas tanah untuk bersujud kepadanya, maka setidaknya kau mengadahkan tanganmu di waktu malam itu, memohon kepada Allah doa, apapun doa itu, mintalah kepadanya, karena bangunmu itu adalah anugerah darinya. Minta, kata Habib Abdullah, meskipun hanya di dalam langkah-langkahmu menuju kamar mandi, mintalah kepada Allah, karena tiada yang tahu, mungkin saja saat itu hakikatnya pintu langit sedang terbuka lebar. Dan kau adalah salah satu manusia yang dipilih oleh Allah untuk bangun, untuk mendekat, untuk memohon padanya. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan Habib Abdullah Al-Haddad saking tidak maunya kita membuang waktu tersebut dengan sia-sia, meskipun kau hanya membuka matamu, kemudian ingin menyesuaikan posisi tidurmu, jangan pernah kau lupakan, doalah, mintalah kepadanya, karena bangunmu itu adalah panggilan darinya. Insya Allah. Ini untuk orang-orang yang mungkin tidak sadar. Bisa jadi, dia memang niat untuk bangun. Kalau sudah niat, apalagi, Masya Allah. Dorongan hatinya akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika di antara kita, ada yang berniat ingin tahajud, ingin taqarrub ila Allah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun terkadang dorongan hawa nafsu masih menguasai kita, mata yang kantuk masih menguasai kita, rasa malas masih menguasai kita, atau mungkin tidur yang begitu membuat kita, badan kita yang cukup lelah sampai membuat kita terlelap, asyik, sehingga bangunnya mungkin di waktu sholat subuh saja. Nah, ini adalah salah satu amalan, faedah, membaca surat Kahfi di ayat 107 sampai 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Empat ayat ini surat Kahfi, surat Al-Kahfi, kita mulai baca dari 107, baca 108, 109, 110. Empat ayat. Insya Allah, alarm alami ini datang dengan apa yang kita baca di wasilah, dengan wasilah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang ingin tahajud akan lebih mudah bangun tahajudnya, yang ingin tadarrub ila Allah, bangun di waktu malam, memiliki niat atau hajat yang khusus, maka insya Allah akan dipermudah bangunnya. Dan begitu juga, alarmnya ini jauh lebih pasti, yang membangunkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak percaya, ini sangat mujarab. Dulu kita, zamannya nyantri, zamannya di pesantren, kita nggak ada yang punya HP, bahkan alarm kita nggak punya. Pada saat datang waktu ujian, kalau dia mulai, sudah ada musyrifah atau penanggung jawab yang akan membangunkan kita. Tapi pada saat kita ujian, kita ingin bangun lebih awal, kita ingin mutala'ah lebih banyak, kita ingin belajar lebih lebih banyak waktunya di waktu malam, sebelum waktunya dia mulai, sebelum jam 3, kita udah pada bangun, jam 2. Alarmnya mana? Kita nggak ada yang pegang HP, nggak punya jam yang bunyinya alarm, kita baca ayat ini semua, lalu kita bangun sesuai di waktu yang kita inginkan. Masya Allah. Kemudian, ke-36, tidak tidur setelah sholat asar. Ada benar di antara adab tidur yang lainnya, tidak menggunakan waktu tidur itu di waktu asar. Berdasarkan, ini di sini kecuali jika terdapat uzur. Uzur itu terdiri dari apa? Sakit. Sakit yang memang betul-betul luar biasa. Ya, nggak bisa dikompromiin, makanya dia harus tidur di waktu itu. Nah, itu kita mau bilang apa? Itu namanya uzur. Mata yang betul-betul lelah atau apa, itu uzur. Akan tetapi, seingat saya, selama saya belajar pun dulu, Baba Nur, guru kita, bahkan berpesan kepada penanggung jawab yang apa namanya mengawasi santri, ini kalau datang waktu asar dan antara maghrib dan isya, ya terutama ya antara asar maghrib dan isya, di waktu-waktu penting lah istilahnya, kita disuruh dibangun di tidurnya, meskipun kita nggak ke musola, meskipun kita nggak ikut kajian, nggak belajar, kita hanya duduk di tempat tidur kita, tapi kita disuruh bangun agar tidak tidur di waktu yang barokah ini. Tidak tidur di waktu asar, setelah sholat asar khususnya, kecuali jika terdapat uzur. Berdasarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nama ba'da sholatil asri fa asabahu lamamun fala yalumanna illa nafsah." Rawahu Abu Ya'la. Barang siapa yang tidur setelah sholat asar. Sholat asar ditidur. Kemudian dia terkena penyakit gila, maka janganlah menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ini hadis Nabi SAW. Itulah kenapa kita suka dengar ada ucapan dari orang tua kita, asar nggak baik tidur. Sebenarnya dia bukan ngomong salah, dia ngomongnya benar. Bahkan ada hadis Nabi yang menguatkan itu. Para ulama sebagian mengatakan siapa yang tidur 40 hari berturut-turut pada asar, itu dipastikan akan ada yang konslet di otaknya. Yani gila. Dan biasanya isyarah, tanda-tanda seseorang yang tidur di waktu asar ataupun pada sholat asar sekalipun maupun sebelumnya, pada saat dia bangun moodnya berubah. Dia akan jauh lebih mumet, lebih sumpek, pikirannya tidak terbuka, hatinya rungsing, nggak jelas. Nah, karena apa? Dia telah kehilangan momen penting, yaitu waktu asar. Memang ada apa di waktu asar? Allah bersumpah mengenai tentang kerugian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, kata Allah, demi waktu asar. Ya, demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu. Siapa yang tidak dalam kerugian? Mereka lah adalah orang-orang yang beriman, kata Allah. Wa amilu sholihat. Dan mereka beramal soleh. Sumpahnya Allah bertepatan di waktu asar. Yang tidak rugi, siapa mereka yang tidak rugi, berkenaan khususnya tentang waktu itu, ataupun pada hidup yang semestinya gitu ya, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak rugi. Dan beramal soleh, orang beriman saja tidak cukup. Ini menguatkan dalil bahwa bagaimana orang mengaku dirinya tidak sholat, kemudian tenang-tenang saja. Mana amal solehnya? Ini juga menguatkan orang-orang yang mengaku bahwa cukup kita beriman, cukup kita sholat, ya, tapi aurat kita ala kadarnya, kita mau tutup, enggak. Ini menguatkan. Amal soleh di sini mencakup segala perbuatan amal. Apalagi perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Watawasaw bil haq, kemudian siapa lagi golongan yang tidak rugi, yang saling mengingatkan kebenaran. Para akhwat, al-azizat, yang hadir di dalam kajian kita, di dalam apa namanya, grup Zoom ini ataupun Facebook yang join dengan kita semua, jangan pernah kita merasa malu dalam mengingatkan orang kebaikan. Malulah pada diri kita sendiri. Malulah pada diri kita sendiri bahkan yang sulit menyerukan kebaikan. Bukan malu untuk menyerukan kebaikan. Malu pada diri kita sendiri kalau sampai ada orang lain yang terjerumus di dalam jalan yang salah, perilaku yang salah, tingkah laku yang salah. Kita malu menegurnya, kita malu mau mengajaknya. Minimal tawasau bil haq mengajak orang kepada kebenaran itu apa? Contohnya gabung di dalam kajian-kajian ilmu. Terus kita temukan ada orang yang begitu gentar setiap hari yang dia posting tentang kajian atau yang dia posting adalah tentang undangan kajian. Jangan dikira itu posting belaka. Itu posting yang mendatangkan kemanfaatan. Karena dia memasukkan dirinya dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak rugi di dunia. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Dan orang yang tidak rugi selalu mengingatkan kesabaran kepada yang lain-lainnya. Saudara yang tertimpa musibah, saudara yang sedang menimpa kesulitan, mereka mengingatkan satu sama lainnya. Isbiru, ingat Allah, sabar. Ini semua datang ujian dari Allah. Sabar, dia selalu mengingatkan. Di saat iman kita sedang jatuh, saat iman kita sedang drop, ada sahabat yang luar biasa, ada keluarga yang luar biasa, atau diri kita sendiri menjadi orang yang luar biasa itu, saling mengingatkan, saling menguatkan, agar iman yang lemah menjadi kuat kembali. Itu semua dasarnya dari mana? Saling mengajak kepada kebaikan dan saling mengingatkan kebaikan. Itu di waktu asar Allah berjumpa. Walau asri. Dan Sayyidatuna Fatimah, putri tercinta Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan waktu ibadahnya yang tidak mau diganggu oleh orang siapapun, termasuk anaknya, tidak mau diganggu. Kalau datang waktu tersebut, tidak mau diganggu oleh siapapun. Anaknya bahkan siapapun tidak mau diganggu. Itu waktu antara dia dengan Allah. Kapan? Asar Jum'ah. Hari Jum'at di waktu asar. Momen yang sangat luar biasa. Harinya Jum'at, hari Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari, dan diambil di waktu asar. Jadi mulai sekarang kita jika masuk waktu asar, itu adalah waktu yang sangat mulia. Jangan kita sia-siakan waktu tersebut dengan hal-hal yang tidak berguna. Apalagi tidur. Karena itu, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa orang yang tidur di waktu asar. Di sini Nabi tidak menyebut 40 hari. Di orang setelah sholat asar, kemudian matanya ngantuk, dia tidur. Kata Nabi SAW, fa'asabahu lamam. Kemudian dia terkena penyakit gila. Maka jangan menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjaga kita semua. Faedah dari Imam Najmuddin radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidur dari segi waktunya terbagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang namanya pertama adalah ailulah. Ailulah itu tidurnya kemiskinan. Artinya kemiskinan. Yaitu kapan tidur yang membawa kita kepada na'udzubillah min dzalik kemiskinan. Kita miskin barokah, miskin rezeki, termasuk juga bagiannya di situ. Miskin keberuntungan di waktu Allah subhanahu wa ta'ala sedang membagikan anugerahnya, kenikmatannya, dia malah menyanyiakan waktu tersebut. Ketika kapan? Tidur setelah sholat subuh, sebelum terbitnya matahari. Habis sholat subuh, lanjut tidur, nggak nunggu matahari terbit. Minimal, kalau kita mau tidur langsung, misalnya, setelah sholat subuh itu, kita wirid dulu, zikir dulu, gunakan aktivitas terlebih dahulu, begitu matahari terbit, biasanya kita sholat, sholat sunnah isyrok, setelah itu mau merem-merem. Itu masih lebih baik ketimbang yang habis subuh langsung tidur. Tidur setelah sholat subuh itu dibilang ailulah, kemiskinan. Kemudian kata Imam Najmuddin yang kedua, nama tidur failulah. Ini tidur failulah. Artinya melemahkan badan. Kalau kita tidur tuh bangunnya badan nggak fit. Ada kayaknya seharian itu loyo badan. Seharian itu kayak badan tuh kurang kurang seger, kurang sehat, kurang gimana. Itu yaitu tidur setelah terbitnya matahari di waktu pagi. Karena pada umumnya waktu pagi adalah waktu kita beraktivitas, yang anak-anak sekolah-sekolah, yang pada kerja-kerja, itu pagi itu aktivitas. Di saat Allah SWT memancarkan sinar mataharinya yang begitu luar biasa, banyak manfaat yang ada di sana. Ada orang-orang yang rugi tidak menghirup udara segar tersebut. Nugrahnya di waktu setelah sholat subuh, pintu langit dibuka, untaian-untaian doa dibacakan oleh orang-orang yang sedang berzikir dan berwirid. Sangat rugi kalau kita tidak termasuk di antara mereka. Kemudian yang ketiga, kailulah. Kalau ini tidur, menambah kecerdasan akal pikiran. Orang yang tidur jam segini, cerdasnya bertambah, akal pikirannya terbuka, akan lebih seger tubuhnya, fisiknya. Yaitu tidur sebelum azan zuhur. Atau setelah sholat zuhur. Antara waktu itu. Setelah zuhur, jam 11, kayaknya masak udah rapi, apa menjemin mata dulu deh, karena zuhur mau pengajian. Karena zuhur mau dengerin pengajian, mau dengerin tausiah, mau dengerin apa. Tidurnya jam 11. Jam 10 atau tidur jam 10, jam 11 bangun, setelah 12 bangun. Jam 10 dia tidur. Ini yang disebut namanya tidur kailulah. Tidur sebelum azan zuhur dan setelah sholat zuhur. Atau pada sholat zuhur, dia udah makan, sudah selesai, ngurus rumah tangganya, kebetulan kajian nggak ada, seperti sekarang masanya kita sedang lockdown, masanya kita sedang PSBB, siang biasanya waktunya kita tidak sesibuk waktu kita di saat tidak PSBB. Banyak waktu yang membuat kita menganggur. Nah, itu tidur. Tidur setelah sholat zuhur. Nah, ini kailulah. Namanya kailulah. Justru tidur di waktu tersebut menambahkan kecerdasan akal pikiran. Satu sisi yang lain, barang siapa yang gemar atau rajin tahajud atau qiyamul lail bangun di waktu malam, tidur di waktu tersebut adalah menambahkan energi kita waktu bangun malam. Energi kita layaknya orang yang berpuasa di waktu siang, dia bangun sahur untuk makan. Orang yang nggak sahur sama yang sahur beda tenaganya. Orang yang sahur, Nabi yang bilang, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahur, karena di dalam sahur ada berkah. Pada saat orang sahur, puasa, berkah. Badannya lebih seger, lebih sehat, Nabi yang bilang. Pada saat seseorang kailulah mengerjakan apa namanya itu tidur siang, seperti yang di waktu ini, pada saat bangun malamnya, waktu mau bangun malam, mau mendekati subuhnya, itu semangatnya lebih, tenaganya, powernya lebih. Kenapa? Karena dia ada waktu ekstra di waktu siang. Kemudian yang keempat, hailulah. Tidur, hailulah. Mencegah antara dirinya dan sholat zuhur. Ini tidur, hailulah. Dia mencegah dirinya sendiri dari sholat zuhur. Kapan itu? Dengar adzan zuhur, tapi dia tidur, bukan sholat dulu. Memang syaitan terkadang menggoda manusia di waktu-waktu seperti itu. Sebelumnya kita asyik main handphone. Asar begitu juga. Kadang-kadang kita istirahat sambil ngelurusin pinggang, mainin HP, pegang-pegang HP mungkin sambil melihat televisi, terkadang atau mungkin sambil membaca buku. Pada saat kita asyik membaca, mata ngantuk kita hilang. Atau pada saat kita sedang melihat-lihat handphone, ngantuk kita hilang. Tapi begitu dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kayak ada setan yang tiba-tiba bilang, merem, merem, merem, merem, merem. Ngantuk. Padahal sudah ada. Berarti kalau ada orang ibaratnya yang sudah mendengar waktu azan artinya sudah masuk waktu sholat dan tidur, dia mencegah dirinya sendiri hakikatnya dari perbuatan sholat tersebut. Dia yang mencegah dirinya sendiri. Nah, jangan terlalu percaya 5 menit aja, 5 menit aja, 10 menit aja, 10 menit aja, beda. Karena ini setan yang dorong, setan yang udah kuasain dirinya. Buktinya dia sudah kalah. Sudah, kok setan yang kuasain? Kalah. Panggilan Allah mampu dia kalahkan hanya dengan panggilan setan yang menyuruhnya tidur. Itu namanya tidur hailulah. Kemudian yang kelima, ghailulah. Artinya kehancuran dan kebinasaan. A'udzubillah min dzalik. Apa ini? Tidur setelah sholat asar. Ini namanya ghailulah. Setelah sholat asar, dia tidur. Mendekati maghrib, dia tidur. Oh, ini orang-orang yang habis sholat asar, jam 5, setengah 6, matanya merem. Oh, ini. Saya jamin. Bangun tidurnya, mumet. Pikirannya sumpek. Bawaannya mau marah aja, mau ngomel aja. Itu beberapa sunnah yang berkenaan dengan perkara-perkara sebelum tidur. Insya Allah kita bisa mengamalkannya dari perkara-perkara yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad dari kitab adab ini. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik, di antara adab-adab setelah bangun dari tidur. Tadi kita bahas tentang adab-adab sebelum tidur. Sekarang kita bahas di antara adab-adab setelah bangun dari tidur. Kita bangun dari tidur, adabnya gimana? Yang pertama, mengusap wajah dengan tangan kanan ketika bangun dari tidur. Dari tidur yang pertama, usap wajah kita dengan tangan kanan. Hadza minas sunnah. Ini bagian daripada sunnah. Ini bukan soal bikin seger aja, tapi ini sunnah Nabi. Mengusap wajahnya ya dengan tangan kanan, kemudian bersiwak. Gimana akhwat, abad cinta, ataupun anggota lainnya sudah memiliki siwak semua. Ini anggota, ini senjata kita, ini pegangan kita, ini keridhaan Allah ada di dalam siwak. Sunnah Nabi Muhammad terdapat dalam siwak. Dan di antara daripada sunnahnya bangun tidur, yaitu mengusap wajah dengan tangan kanan ketika bangun dari tidur, kemudian bersiwak. Ingat cerita yang saya katakan dalam kesempatan sebelumnya, ada orang yang begitu luar biasa dengan takluknya dengan siwak, dia betul-betul menjadikan siwak sebagai pegangan dia, oh, mau belajar siwakan, mau apa namanya sholat siwakan, mau wudhu siwakan, mau tidur siwakan, bangun tidur siwakan, betul-betul dikerjakan semua apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada dia. Pada saat dia mati, dia meninggal dunia, pada saat dia dibangunkan di alam barzakhnya, di alam kuburnya, malaikat mungkar nakir datang menghampirinya pada saat ingin memberikan pertanyaan, malah dia yang nanya balik ke mungkar nakir. Siwak saya mana? Aina siwaki, aina siwaki. Masya Allah. Dia lagi nyariin siwak di alam barzakh. Akhirnya, ufil kisah, malaikat mungkar nakir kemudian dapat perintah dari Allah SWT untuk melepaskan orang tersebut dari pertanyaan kubur. Bangun tidur bersiwak. Saja nggak enak. Mulutnya lagi nggak enak. Pas siwaknya bisa dicuci. Siwakan. Mengambil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca doa berikut ini. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa paling ringkasnya. Anak kita di TPA-nya pasti diajarin ini. TK-nya pasti diajarin ini. Kita dulu kecil juga doa mau tidur diajarin ini. Alhamdulillah. Pertama yang kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Dan hanya kepadanya kita semua akan dikembalikan. Subhanallah. Kalau dipikir-pikir, iya juga, betul juga. Pada saat kita membuka mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan lagi untuk hidup. Berarti kalau ada kesempatan lagi untuk hidup, berarti kesempatan lagi untuk mendekat. Kesempatan lagi untuk bertobat. Kesempatan lagi untuk bermunajat. Kesempatan lagi untuk menggapai cita-citanya, harapannya, hajat-hajatnya, ilmu, mungkin bagi yang belajar, Allah masih beri kesempatan. Dan pada saat kita bangun, Allah masih berikan kita nikmat mata, kita boleh melihat, ada orang yang kita kasihi di samping kita, yang bersuami, melihat suaminya di sampingnya, ibu yang memiliki anak bisa menengok kembali anak-anaknya. Nikmat. Nikmat mana lagi yang kita cari dari melebihi nikmat tersebut? Maka sangat rugi kalau ada orang bangun tidur yang diingat hal yang lain, perkara yang lain. Ingat Allah. Karena dialah yang menghidupkanmu kembali. Dialah Allah yang masih memberikanmu kesempatan untuk hidup kembali. Karena berapa banyak orang yang diambil nyawanya oleh Allah di saat dia tertidur, namun keesokan harinya, ahli keluarganya sudah menjumpainya, sudah tidak bergerak. Ucapkan syukur. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau ditambah lagi? Alhamdulillah alladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ujian lagi, alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikrih. Alhamdulillah alladzi ba'athani saliman sawiyan. Ashhadu anna Allah yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa syukur kepada Allah yang menghidupkan yang mati. Sungguhnya Allah lah yang maha mampu akan melakukan segala sesuatu. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah mengembalikan ruhku. Karena pada saat kita tidur, hakikatnya ruh kita tidak di dalam jasad kita. Dan memberikan kesehatan, keselamatan pada jasadku. Alhamdulillah bangun tidur kakinya bisa bergerak, tangannya bisa bergerak, karena ada beberapa orang yang terbangun dari tidurnya. Masih syar, na'udzubillah min dzalik. Ternyata kakinya sulit digerakkan. Tubuhnya sulit digerakkan. Tapi kita diberi nikmat oleh Allah. Nafasnya berfungsi seperti sedia kala, kakinya berfungsi seperti sedia kala, tangannya berfungsi seperti sedia kala, matanya melihat berfungsi seperti sedia kala, semuanya berfungsi. Nikmat dari Allah luar biasa. Dan terima kasih ya Allah kepadamu. Kau telah mengizinkanku untuk menyebutmu lagi ya Allah. Kau telah mengizinkanku untuk mengingatmu lagi ya Allah. Terima kasih ya Allah, segala puji syukur bagimu ya Allah yang telah membangkitkanku dengan selamat. Ku bersaksi bahwa engkau lah yang menghidupkan yang mati. Dan sungguhnya engkau, Allah, mampu akan segala sesuatu. Masya Allah. Di antara doa Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur, Alhamdulillah alladzi khalaqan naum wal yaghah. Semuanya pujian, semuanya mengungkapkan syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Sungguhnya engkaulah yang menciptakan tidur. Begitu pula kebangkitan. Alhamdulillah alladzi ba'athani saliman sawiyan. Yang tadi, asyhadu anna Allah yuhyi al-mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa habli min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi anggota yang memiliki kitab boleh memilih. Silakan memilih mana yang ingin didawamkan. Mana ingin dia rutinkan dalam membaca dan yang menurut dia lebih mudah untuk dia baca dan dia hafal, lakukan. Di antara doa-doa ini. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ما من عبد يقول حين رد الله إليه روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه ابن سني. Artinya, dan terdapat seorang hamba, katanya, ma min abdin, tidaklah seorang hamba berucap, berkata, pada saat Allah mengembalikan, dikembalikan lagi ruhnya, bangun, yakni di saat dia tidur, apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Adalah seorang hamba, ya, dari seorang hamba, saat dibangkitkan atau dikembalikan lagi ruhnya, saat dibangun tidur membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia baca itu kecuali dosanya akan diampuni oleh Allah, meskipun dosa tersebut banyaknya, dia punya dosa sebanyak apa? Seperti buih di lautan. Busa-busa yang ada di lautan itu banyaknya kayak apa? Kalau kita ngelihat ombak sedang tergulung, di situ ada yang putih-putih, itu namanya buih-buih di lautan. Busa-busanya ada dari kita yang bisa menghitung, tidak terhitung karena lautan terus berombak. Buihnya terus keluar dan ada. Sebanyak buih itu, jika dosa kita ada sebanyak buih itu, semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pada saat kita ingin tidur, kita bisa mendapatkan pengampunan. Bahkan di saat kita bangun tidur, ada lagi kesempatan kita meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan itu selalu Allah buka. Pilihannya ada pada kita. Ingin amalkan atau ingin mengabaikan. Saat kita mengamalkan, kesempatan keberuntungan itu datang pada kita luar biasa. Hari itu adalah hari yang begitu luar biasa. Karena kita awali hari kita dengan kebaikan. Kita awali hari kita dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang positif. Dan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur, di antaranya lagi, Alhamdulillah alladhi ahya nafsi ba'da mautiha walhamdulillah alladhi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'idznihi walhamdulillah alladhi yumsiku allati qada 'alayha al-maut ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Pilih mana yang paling mudah bagi kita, bisa kita baca. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ya'idu syaitanu 'ala ghafai 'ala ghafiyati ra'si ahadikum. Idza huwa nama thalatha 'uqadin yadhribu makana kulli 'uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud." فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس إلا أصبح خبيث النفس كسلانا متفق عليه. Di hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Kata dibilang sesungguhnya syaitan mengikat pada ujung kepala salah seorang dari kalian dengan tiga ikatan tatkala tidur. Syaitan datang kepada kita, ada mengikat tiga ikatan di atas kepala kita. Diikat sama syaitan. Kemudian, katanya, beliau memukul pada setiap ikatan tersebut seraya berkata, di syaitan, udah kita diikat nih. Syaitan sambil mukul ikatannya berkata, waktu malammu masih panjang. Tidur. Bangun jam 1. Ah, masih jam 1. Itu setan tuh punya kerjaan. Jam 2 bangun. Ah, masih jam 2. Bangun lagi jam 3. Ah, masih jam 3. Kan suka begitu. Kadang-kadang jam 4. Azannya belum. Ah, masih jam 4. Setengah 5. Belum azan. Ah, masih setengah 5. Belum azan. Belum. Padahal, andai dia tahu itu alarm dari Allah, bisa jadi. Tapi syaitan pada saat terbangun kita, syaitan menguatkan. Tidur, malammu masih panjang. Kemudian, jika dia bangun, nah ini, Nabi SAW, jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, ya begitu kita bangun, yang kita kerjakan sunnah Nabi. Mengusap wajah dengan tangan kanan, bersiwak, kemudian kita berucap doa, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da mautana wa ilaihi nusyur. Anggap yang paling pendek begitu dia baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia bangun dan dia berzikir kepada Allah, maka terbukalah satu ikatannya, lepas satu ikatannya. Kata syaitan, kenapa dia bangun ingat Allah? Kenapa dia bangun mengucap nama Allah? Wah, syaitan kesal, syaitan pegel. Karena ikatannya yang dia ikat semalam lepas. Dan jika dia berwudu saat dia bangun, ya, dia bukan hanya mengusap tangannya, bersiwak, ataupun kemudian membaca doa, tapi dia bergegas melangkahkan kakinya, berwudu. Dan jika dia berwudu, maka terbukalah lagi. Ah, kata syaitan, kenapa wudu? Padahal malamnya masih panjang. Ngapain sih tahajud? Ngapain sih zikir? Ngapain sih sholat hajat? Ngapain? Ngapain? Paling gak suka syaitan ngeliat kita bisa bangun di waktu-waktu yang memang Allah inginkan atau Allah panggil kita untuk bangun, sholat, dan lain sebagainya. Syaitan bilang, ngapain bangun? Subhanallah. Lepas lagi kata yang kedua. Dan jika dia sholat, jadi kalau dia sholat, dia bersujud kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, terbukalah lagi ikatannya. Yang ketiga, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pagi harinya dia menjadi hamba yang semangat, asbahana syaitan tayyib. Dia akan menjadi hamba yang begitu semangat dan memiliki jiwa yang baik. Beda pribadi. Pada hari itu pribadinya nggak akan menjadi orang yang berkata negatif, berbuat hal-hal yang buruk, bahkan dia akan lebih terjaga dari perbuatan dosanya pada hari tersebut. Dan fisiknya sangat semangat. Hari ini ada pengajian di mana? Hari ini ada kajian apa? Hari ini di mana? Yang dia cari adalah kebaikan. Kalau dia pekerja, dia akan pergi mencari rezekinya dengan semangat yang berkobar-kobar. Energi ini datang bukan dari sembarangan orang. Dan ini ucapan bukan dari sembarangan orang. Nabi Muhammad SAW. Asbahana syaitan, kata Nabi SAW, dia akan bangun dengan semangat thayyibun nafs, jiwanya yang baik. Hari itu enggak suzon, hari itu dia lebih berpikir positif. Ada orang bikin kesel, dia lebih, sudahlah. Ada orang marah, dia lebih, sudahlah. Kenapa? Karena jiwanya baik. Jiwanya enggak sakit. Nabi bilang, thayyibun nafs. Masya Allah. Namun, kalau seandainya dia tidak melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, pada saat dia bangun, bukannya doa yang dia ucapkan, bukan dari sunnah-sunnah Nabi yang diamalkan, sibuk mencari handphonenya, dan terkadang dia bangun langsung pergi, bergegas mengerjakan kewajibannya saja, yang lainnya, buru-buru, lambat, mau ke kantor. Ilah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata dia bangun tapi dia tidak berdoa, tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berwudu, kemudian tidak mengerjakan sholat, na'udzubillah min dzalik, kebangun waktu subuh jam 5 dia bangun, 10 menit lagi, 5 menit lagi, kata syaitan, bablas saja, bangun-bangun jam 7, syaitan punya godaan. Nabi wa illah, andai kata kita tidak melakukan yang tadi, asbaha khabithan nafsi kaslanan. Apa yang terjadi pada diri kita? Maka hari itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pagi harinya dirinya akan menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang buruk. Sumpah. Ketemu orang semuanya di matanya salah. Dia akan melihat hal-hal yang negatif. Semangat luntur dari dirinya. pergi ke kantor, tubuhnya lemas, pergi kerja, tubuhnya lemas, bangun tidur, ingin mengerjakan keperluan rumah tangganya, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, aura positif nggak ada dalam dirinya. Tubuhnya lemah, lesu, menggerutu yang ada dari mulutnya. Kenapa? Karena jiwanya yang buruk. Khabithun nafs, kata Nabi. Jiwanya buruk. Dan apa? Yang lebih parahnya lagi. Kasladan. Hari itu kita akan lihat dirinya malas sejadi-jadi. Ada pengajian. Ah, males ya. Silaturahmi yuk. Males ya. Atau suaminya bilang, mah bikinin gorengan dong, mah bikinin cemilan dong. Aduh, pah males, pah pinggang mama sakit. Anaknya minta, mah temenin aku dong begini. Aduh, dek, urusin keperluanmu sendiri. Mama lagi males. Aura positif. Gak ada. Semangat luntur. Dan syaitan mampu menguasainya. Kata dalam kitab Imam Ghazali, salah satu kitab Imam Ghazali mengatakan, saat orang terbangun dalam tidurnya, kemudian dia tidak mengucapkan doa-doa, dan tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengingat Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Malaikat sama dia itu buru-buruan. Di hadis Nabi SAW mengatakan, إِذَا اسْتَيْقَظَ الْإِنْسَانُ مِنْ مَنَامِهِ إِبْتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانُ فَيَقُولُ الْمَلَكُ افتح بخير ويقول الشيطان افتح بالشر. Jika seorang bangun dari tidurnya, maka malaikat sama syaitan ini udah siap siaga di atas kepalanya. Ada malaikat, ada syaitan. Udah nungguin orang bangun. Orang bangun. Tapi apa yang terjadi? Malaikat berkata, "Iftah bisyar." Mulailah harimu. Bukalah harimu dengan kebaikan. Ini begitu melek matanya, ucap kebaikan. Mulai harimu dengan kebaikan. Ucapkan syukur kepada Allah. Karena tidak ada lagi yang menguntungkan kita melebihi syukur kita kepada Allah. Malaikat dorong kita ngomong begitu. Syaitan bilangnya lain. Mulailah harimu dengan keburukan. Iftah bisyar, kata syaitan. Syaitan bilang, mulai amalanmu dengan keburukan. Bangun tidur, lihat TikTok. Bangun tidur, cari HP. Siapa nih yang WA saya? Bangun tidur, lihat status orang. Kata syaitan, iftah bisyar. Fa'idha qala, alhamdulillahilladzi ahya nafsi ba'da mautiha. Dia baca tadi doa yang Nabi ajarkan. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Au dia ucapkan doa walhamdulillah dalam hadis ini. Walhamdulillah alladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idznihi. Dia baca doa ini walhamdulillah alladzi yumsiku allati 'alayha yumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dia baca itu. Dia baca ini. Apa yang terjadi? Taradal malaku syaitan wa dhalla yakla'ahu. Kalau dia bangun tidurnya, dia baca doa, dia baca kebaikan, dia ingat Allah. Apa yang terjadi? Maka malaikat menyingkirkan syaitan. Pergi kamu syaitan. Hari ini jiwanya bersama. Malaikat itu akan apa? Akan menjaganya sampai pada siang harinya. Hadis rawahu Tabrani. Maka ya, Imam Ghazali bilang, malaikat bilang sama syaitan, pergi kamu. Hari ini jiwanya bersamaku. Hari ini dia akan kujaga. Hari ini dia akan kutuntun. Hari ini dia akan kubimbing. Tapi jika ternyata ada saat dia bangun, buka matanya. Bukan Allah yang dia ingat. Bukan syukur yang dia ucap. Kegiatan-kegiatan lain yang dia lakukan. Dan itu dorongan syaitan ternyata lebih kuat daripada dorongan malaikat. Apa yang terjadi? Syaitan yang mengusir malaikat. Hari ini dia adalah milikku. Hari ini aku yang akan menggiringnya. Hari ini aku yang akan menguasai jiwanya. Hari itu jiwanya dikuasai oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Bertemu orang, dia marah. Bertemu orang, dia sumpah serapah. Bertemu orang, dia datangkan hal-hal negatif. Ya, su'udzon, prasangka buruk, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jiwanya digenggam oleh syaitan. Na'udzubillah. Gak balas badannya. Gak ada hal positif datang pada dirinya. Gak ada semangat. Dia malas. Dan jiwanya dikuasai hari itu oleh syaitan. Na'udzubillah. Itu di antara sunnah bangun dari tidur. Pertama ingat, mengusap wajah dengan tangan kanan, kemudian bersiwak, lalu bersyukur, mengucap doa, berzikir kepada Allah dengan doa-doa yang sudah kita baca tadi. Kemudian yang kedua, di antara sunnah pada saat kita bangun dari tidur adalah memandang ke arah langit atau atap rumah. Lihat ke atas. Karena hadza kan amalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan memandang atap rumah. Atau Nabi SAW biasanya mencari langit sambil memandangnya ke arah langit. Kemudian Nabi membaca ayat Ali Imran ini dari ayat 190 sampai ayat 200. Yang hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal atau yang apa namanya itu? Iya, belum hafal, mungkin bisa apa namanya? Cari ayat itu kemudian tempel di tembok. Ambil dia bisa baca. Paling tidak kita ambil sunnahnya memandang ke atap, langit-langit rumah, hanya ingin mengambil keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak baca ayatnya, karena sini cukup panjang. Tapi yang penting surat Ali Imran dari ayat 190 sampai 200, berarti 10 ayat. Kemudian sunnah bangun tidur lainnya adalah berwudu. Malam bangun berwudu, ini sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali terjaga pasti yang akan beliau lakukan adalah kemudian beliau beranjak dari tempat tidurnya berwudu, kemudian beliau sholat sunnah tahajud dan witir, amalan yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib untuk Nabi, tapi untungnya tidak wajib untuk kita. Andai kata ini wajib untuk kita, subhanallah. Dan begitu sangat menjadi umat yang dimanja, bahkan di waktu subuh saja, bilangan rakaat yang paling ringan dan paling rendah adanya di sholat subuh. Semua itu ada karena ingin meringankan kita. Berwudu, sholat sunnah tahajud, dan di sini sholat sunnah tahajud, adanya pada saat kita selesai mengerjakan sholat isya, kemudian kita tidur, kemudian baru bangun untuk tahajud. Bukan tidur terlebih dahulu, menunda sholat isya di waktu malam dengan alasan biar sekalian bisa tahajud. Nah, ini kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan orang-orang di luar sana. Menunda isyanya, kemudian dia tidur, bangun di waktu malam karena ingin mengerjakan isyanya bersamaan dengan tahajudnya. Jadi biar sekalian bangunnya. Sini saya luruskan. Berkata seorang ulama, masumiyatut tahajud illa ba'dal juhud. Salat tahajud tidak akan diberi nama tahajud kecuali setelah bersusah payah dalam menggapainya. Kenapa demikian? Terus apa bedanya? Kalau ada orang yang isyaknya ditunda sampai malam menibaringin sama tahajud, ada bedanya. Jika kita sudah mengerjakan salat isya, maka kita tidur itu akan jauh lebih tenang. Tidak ada sesuatu yang wajib, perkara yang wajib yang membuat kita terdorong untuk bangun mengerjakannya. Tapi kalau kita belum sholat isya, kita bangun, fokus utama kita adalah kewajiban isya-nya. Bonusnya, alasannya tahajud itu, jangan main sholat sunnah. Di sini ulama bilang, itu bukan tahajud, itu sholat sunnahnya, sholat sunnah mutlak. Mungkin kamu bisa dapat witir, tapi kamu tidak dapat tahajud. Tahajud itu didapat pahalanya yang paling utama adalah kamu sudah ngerjain yang wajib, tapi kamu bela-belain bangun di waktu malam untuk yang sunnah. Wajib sudah kau laksanakan, tapi ternyata kau buat dirimu bangun untuk mengerjakan yang sunnah. Kau wajibkan dirimu bangun untuk yang sunnah. Orang mau ngerjain yang wajib sama yang sunnah itu terkadang beratan yang sunnah. Karena kebanyakan orang pada umumnya fokus pada yang wajib. Yang penting wajibnya deh. Pada saat wajibnya sudah, ya udah sunnahnya bonus saja. Kalau ada berapa kerjanya, ya udah. Itulah kenapa mau gitu wali katanya. Wali itu nggak akan dilantik, nggak akan diangkat menjadi wali illa billah, kecuali di waktu malam. Kenapa? Karena mereka yang mewajibkan diri mereka sendiri untuk bangun di waktu malam, meskipun kewajiban itu tidak diwajibkan atas diri mereka. Bangun malam itu tidak wajib, nggak ada hukum wajibnya. Sholat isya hukumnya wajib, iya. Tapi bangun malam tidak. Nah, pada saat ada orang yang mewajibkan dirinya bangun malam, untuk siapa tujuan itu ada? Kalau bukan untuk Allah. Untuk siapa tujuannya itu ada? Kalau bukan untuk dia bersujud, bersyukur, memohon kepada-Nya. Murni tujuan itu mendasar kepada Allah. Tujuan itu murni tertuju kepada Allah. Itulah kenapa tahajud sangat agung pahalanya. Witir bisa dikerjakan sebelum tidur, bisa juga dikerjakan setelah. Pilihan tahajud nggak bisa. Wahakadzal. Nah, kemudian yang keempat, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, membangunkan istri dan anaknya agar juga ikut melaksanakan sholat sunnah tahajud dan witir. Bertahap, ibu-ibu, para jemaah, hadirin. Kalian, pada saat kita ingin membangunkan ahli keluarga, dimulai biasanya itu suami membangunkan istri. Itu yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW. Pada saat Nabi ingin mengerjakan ibadah, ingin mengerjakan tahajud, Nabi akan membangunkan istri-istrinya yang bermalam bersama dengan Nabi untuk, ayo, waktunya ibadah, waktunya tahajud, istrinya bangun. Begitupun sebaliknya, istri yang bisa menenangkan suami, bisa meyakinkan suami akan keutamaannya tahajud. Sehingga pada saat suaminya dibangunkan tahajud, nggak ngomel. Dilihat situasinya. Ada suami yang bahkan dibangun waktu sholat subuhnya saja masih susah, jangan berkecil hati, tetap semangat. Yang masih sulit dibangunkan di waktu subuh, perlahan-lahanlah memaksakannya untuk bangun di waktu tahajud. Tapi kalau kita sudah mendapatkan alhamdulillah suami yang memiliki kesadaran tinggi, bangun di waktu tahajud dia pun sudah rutin mengerjakannya, itu suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Membangunkannya adalah sunnah. Kalau kebetulan kita bangunnya lebih awal, suami biasanya rutin sholat subuhnya di masjid, bangunin dari sebelum subuh, dari sebelum azan subuh, ngingetin tahajud dia bangun, dia senang. Dan Ubaban Nur pernah berkata, ini pasangan yang seperti ini, yang saling mengingatkan tahajud atau bangun di waktu malam dalam beribadah, ini adalah pasangan-pasangan langgeng. Pasangan-pasangan yang akan berujung pada yang memisahkan hanya kematian. Dan mereka adalah pasangan-pasangan ideal, bukan hanya di dunia, tapi pasangan ideal sampai di akhirat. Masya Allah. Ini bukan cuman suap-suapan nasi, bukan cuman gandengan tangan yang ideal, bukan cuman yang foto bersama dimasukkan di sosmed, ya, bukan cuman yang foto status di mana-mana suaminya ada, dia ada. Ternyata yang ideal itu yang mempererat antara kita dengan suami adalah bagaimana cara kita menjalin hubungan melalui ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Sholat bersama, baca Quran bersama, saling mengingatkan bersama, Masya Allah. Karena mereka tahu tujuan pada akhirnya adalah kembali kepada Allah. Nah, begitu juga untuk anak-anaknya. Kalau kita masih mendapati anak-anak yang sedang di tahapnya belajar dalam mengerjakan sholat, perlahan-lahanlah dalam membangunkan mereka. Awalnya diawali dengan sholat wajib, kemudian bertahap di waktu-waktu tertentu jika ada momen-momen yang terpenting, momen-momen yang luar biasa, saat kita membangunkan mereka, kita ingatkan mereka. Tahajud, nak, ini momennya, waktunya baik. Salat tahajud sama mama. Kalau kita diberikan anak-anak yang alhamdulillah di sekolah, di pesantren, mereka lebih paham lagi, mereka lebih ngerti lagi. Pada saat orang tuanya terbangun dan membangunkan anaknya, maka kesulitannya akan sedikit berkurang. Bangunkan perlahan-lahan, insya Allah, mudah-mudahan, daripada sunnah-sunnah sebelum dan bahkan sesudah, sudah kita tidur, bisa kita amalkan dengan baik, agar kita semua mendapat keberkahan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua insya Allah menjadi pribadi-pribadinya yang baik, yang beruntung, karena kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang mengajarkan kepada kita ilmu pada hari ini, insya Allah, Allah juga yang akan memberikan kita dorongan, kekuatan dalam mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah bermanfaat. Kita sampai di sini dulu pembahasan adab setelah sebelum dan setelah bangun tidur. Insya Allah, pertemuan selanjutnya kita bahas yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustazah, jadi ini bersama keluarga menjalin hubungan dengan Allah begitu ya Ustazah. Betul. Untuk menjadi pribadi yang baik dan beruntung. Betul. Termasuk juga kita dengerin kajian malam hari ini nih Ustazah, bisa keluarga betul ngumpul, nyimak bareng nih Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah untuk ilmu-ilmu yang udah diberikan pada kami. Sungguh sangat bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan ya, kekuatan dan kemampuan untuk kami mengamalkannya ini. Amin insyaallah. Berarti nih sekarang saya kalau tidur dekat-dekat kitab ini Ustazah. Jadi buka, dibuka, dibaca gitu Ustazah. Boleh. Insyaallah. Baik. Mungkin beberapa doanya baik bisa di-share nanti di grup SC ya, atau anggota yang tergabung, agar bisa mengamalkannya insya Allah. Insya Allah Ustazah, insya Allah. Baik Ustazah, kita sudah, Ustazah dan sahabat cinta sekalian, kita sudah berada di penghujung kajian kita pada malam hari ini. Namun sebelum selesai, mohon Ustazah berkenan untuk memimpin doa, atau kita membaca doa ini Ustazah yang mengakhiri majelis ya. Insya Allah. Saya akan coba share dulu doanya beserta arti. Baik, apa bisa ya? Nah, sudah terlihat. Baik, monggo Ustazah. Kita tutup majelis kita pada hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk diri kita, juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik hidayah dalam mengamalkannya. Karena tanpa kekuatan dan dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mustahil bagi kita untuk mengerjakan suatu perbuatan apapun. Namun insya Allah di malam ini, di waktu yang baik ini, di bulan yang baik ini, sama-sama kita saling berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي، حمدا كثيرا دائما هبت النسائم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن أنت، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب وأتوب إليك. إليك. قبول إن شاء الله. قبول قبول. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.